Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wal uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah ya, para santri At-Taqwa, para mahasiswa At-Taqwa College, pendengar Radio Dakta Bekasi, Radio RDI Malang, Jamaah Masjid Al-Iksan ya, Jaga Permai Bekasi, Jamaah Masjid dimanapun berada, dan juga teman para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita sungguh ya sangat bersyukur kepada Allah SWT. Kita sudah masuki hari ke-27 ya, insya Allah nanti malam kita masuk malam yang ke-28, dan berarti target acara kita Kurma Langka itu sampai 29 hari ya, insya Allah masih 3 sesi lagi dengan hari ini ya, 3 topik lagi kita akan selesaikan program kuliah Ramadan ya, jelang berbuka ini. Silahkan yang ketinggalan kuliah bisa lihat di YouTube ya, di playlistnya Adian Husaini TV untuk melihat video-video yang lain ya. Saya kurang tahu persis, sudah mungkin sudah di atas 20 yang sudah di upload di situ. Hadirin rahimakumullah, para santri semua, wali santri, para guru semua. Jadi setelah kita membahas ya panjang tentang bagaimana mendidik anak sukses dunia akhirat gitu ya, mulai dari apa namanya, bagaimana mendidik terutama orang tuanya ya, adab-adab ya, prinsipnya itu dua itu ya, adab dan ilmu. Nah, itu fokusnya di situ ya, tanamkanlah adab dan kemudian raihlah ilmu ya. Qu anfusakum wa ahlikum naro, itu tugas orang tua itu. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, itu adalah tanamkan pada mereka adab ya. Setelah itu raihlah ilmu ya, kemudian kita jabarkan menjadi 3 prinsip pendidikan Islam ya, dahulukan adab sebelum ilmu, utamakan ilmu yang fardu ain, dan pilih ilmu fardu kifayah yang tepat. Nah, kemudian kita melihat ya dalam sejarah ya, kita telah melahirkan banyak contoh ya, anak-anak yang gemilang, anak-anak sukses. Nah, sekarang hari ini ya kita akan bahas tentang bagaimana sih Rasulullah, contoh dari Rasulullah tentang hidup sukses atau mendidik yang sukses itu seperti apa. Maka tentu yang pertama ini adalah kita harus samakan dulu nih persepsi kita tentang apa itu sukses gitu ya. Karena di alam ya, dalam dunia yang sekarang terhegemoni dengan paham materialisme sekarang ini ya, tentu sekarang orang memahami bahwa sukses itu adalah sukses materi ya, sukses kedudukan ya, sukses wealth, power and popularity, itu nah, 3 itu. Nah, jadi orang dianggap sukses kalau dia punya jabatan tinggi ya. Punya jabatan tinggi kalau enggak punya duit dibilang enggak sukses ya. Ya, sekarang orang berlomba-lomba untuk menjadi sukses dengan menjadi kaya ya. Kemudian orang menjadi populer ya. Itu ada sekalian ya. Jadi kita harus ingat kembali ya bahwa Islam itu adalah ya agama yang adil. Agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Islam bukan melarang orang untuk terkenal, tidak melarang orang untuk kaya, tidak melarang orang untuk berkuasa, ya tidak melarang orang untuk berkeluarga, tidak seperti itu. Ya, Islam tidak mempertentangkan antara aspek-aspek jasadiyah ya dan rohania. Tidak, justru dalam Islam ya kita tidak sifatnya dikotomis ya, jadi tidak ini atau ini, tidak begitu ya. Sebab ada ya agama yang untuk mendekat pada Tuhan gitu ya, maka dia harus meninggalkan dunianya, dia harus meninggalkan tahta, harta, wanita ya, dia harus tinggalkan itu ya kan. Terus kemudian dia fokus katanya hanya bertapa untuk mendekat pada Tuhan saja. Kita tidak begitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seorang pedagang, beliau pemimpin negara, pemimpin masyarakat, beliau pendidik. Sahabat-sahabat Rasulullah itu, ya mereka adalah kaum-kaum profesional, orang-orang yang unggul. Ya, tapi ingat ya bahwa Islam itu, ya memerintahkan untuk tetap fokusnya ke akhirat. Jadi wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan tinggalkan bagianmu di dunia ini. Maka kalau kita mau sekarang menjadi anak sukses, nah gambaran sukses itu harus dulu samakan tuh orang tua tuh. Ya, pernah kan saya ingatkan dulu ada satu video ya, yang di-share di YouTube tuh, seorang dokter di Bandung yang akhirnya menyesal ya, karena tiga anaknya dia didik ya, sampai kuliah di luar negeri semua, bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional ya, tapi ketika ibunya di Bandung sakit sampai meninggal, nggak ada seorang pun anaknya yang bisa pulang. Akhirnya dia menyesal, jadi bukunya dia tarik, dia biasanya ngasih ceramah-ceramah tentang sukses mendidik anak bisa kuliah di luar negeri gitu ya. Dia menyesal dan dia tinggalkan itu. Jadi ini kita sudah banyak dapat pelajaran ya, bahwa sukses itu adalah sukses apa, menjadi orang yang bermanfaat. Khairunnas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat ya. Tapi kita juga kemarin kita bicara kan, kita harus mendidik anak sesuai dengan potensinya kan, itu amanah. Ya, jadi jangan yang penting bermanfaat. Oh, kamu itu pinter, kamu dikasih Allah ya kan, otak yang cemerlang, yang di atas rata-rata. Maka itu amanah Allah harus dimanfaatkan, nggak boleh dia kemudian tidak memanfaatkan amanahnya itu. Orang dikasih tubuh yang bagus, badan yang bagus, ya itu harus dioptimalkan. Ya, itu namanya beradab, ya, beradab pada dirinya. Ya, jadi Allah sudah ngasih potensi, potensinya kembangkan kan. Rasulullah itu annas ma'adin, manusia itu seperti barang tambang gitu. Ya, itu jadi sukses itu ya, mengembangkan potensinya seoptimal mungkin gitu. Ya, nah tapi kemarin saya ingatkan ya, sebagai orang tua sukses itu apa gitu loh ya. Jadi urusan rezeki serahkan pada Allah. Ya, jadi jangan ngatur kalau kamu kuliah di sini, nanti kamu kerja di sini, penghasilanmu sekian, ya, kamu bisa memuliakan keluarga dengan itu. Itu jangan begitu kalau menurut saya ya, menurut saya. Jadi mendidik anak itu untuk sukses, ya, didik yang benar supaya anaknya jadi orang baik, orang soleh, orang berilmu, dan ilmunya itu bermanfaat itu. Ya, kalau ilmu bermanfaat, dia akan jadi orang baik. Dia akan bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarganya, bermanfaat untuk masyarakatnya. Ya, jadi betapa banyak kita lihat kan kasus-kasus ya. Ada dulu kita ingat seorang selebriti yang luar biasa, kerja pagi siang malam ya, uangnya mungkin udah puluhan miliar gitu ya. Tapi dia enggak menikmati hasilnya itu. Dia sakit-sakitan terus, akhirnya meninggal di usia sangat muda. Ya kan, ada yang kerja pagi siang malam gitu, bahkan apa yang dia dapat itu pun enggak bermanfaat buat dirinya. Ya, nah itu. Jadi kalau orang bermanfaat itu, masya Allah ini luar biasa. Jadi hadis Rasulullah SAW itu mengingatkan begitu. Nah sekarang bagaimana Rasulullah mengajari kita sukses? Ada satu hadis yang suka sekali saya hafal sejak saya SMA. Ya, sehingga hadis ini pun kita tempel besar, poster besar di pondok pesantren At-Taqwa ini. Ya, dari ukuran berapa itu? 10x8 mungkin ya. Tinggi 6 ya, 10 kali 6 meter ya, itu hadis favorit saya itu dari sejak SMA, karena menurut saya hadis itu saya baca dulu di bukunya Kiai Haji Naji Ahyad ya, Kiai di pesantren Mas Kumambang Gresik ini. Beliau menurut saya seorang yang alim ya. Kami pernah sama-sama di pembina Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, sampai sekarang beliau sudah meninggal ya, seorang yang saya pernah diundang ke pesantren beliau juga di Mas Kumambang Gresik, itu pesantren yang cukup tua ya, cukup disegani juga di Gresik itu ya. Nah, hadirin rahimakumullah, di buku yang beliau tulis itu judulnya Iman Jalan Menuju Sukses itu, ada satu hadisnya yang dikutip ini ya, riwayat Imam Muslim ya. Jadi hadisnya itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ikhris ala ma yanfa'uka ya, wasta'in billah wala ta'jizan. Wa in asabaka syai'un ya fala taqulanna law ya, fa inna law tafahu abwaba syayatin. Jadi Rasulullah memberikan resep sukses nih untuk kita semua nih ya. Satu, apa kata Rasulullah? Ikhris ala ma yanfa'uka. Ya, jadi lagi-lagi dengan kata ikhris ya, semangatlah kamu. Ya, wahlisin, tamaklah kamu. Semangatlah kamu untuk meraih apa yang baik bagimu. Maka nah, tugas kita sekarang ini orang tua anak itu merumuskan apa yang baik itu, mayan fauka tadi, apa yang bermanfaat itu, ya kan? Nah itu harus disamakan. Jadi problemnya kadang-kadang begini nih, orang tua sudah kenali bahwa yang namanya sukses itu begini, yang bermanfaat begini. Anaknya masuk ke jalur sekolah ya yang dominan faham materialismenya, akhirnya anak itu punya gambaran sendiri tentang yang bermanfaat itu, beda dengan gambaran orang tuanya. Nanti ketika orang tuanya ngarahin, kamu baiknya kuliah di sini, kamu baiknya ambil jurusan ini gitu ya, menekuni bidang ini, anak belum tentu cocok karena dia di sekolahnya atau di pesantrennya disiapkan psikolog, konsultan. Oh, yang kamu cocoknya begini karena kamu suka ngomong, nah kamu ngambil jurusan sejarah. Oh, karena kamu sukanya ada teman saya itu ya di satu pesantren itu, anaknya cerita, anaknya itu punya begini sama psikolognya diarahkan, oh kamu cocoknya ngambil begini, kamu ngambil biologi, kamu ngambil ini. Nah itu menurut saya itu satu bagian ya, satu cara yang belum substansial. Karena yang paling penting adalah memenuhi amanah dia itu, amanah dia pada Allah itu. Jadi yang bermanfaat itu apa? Nah tadi itu kan kembali ke prinsip pendidikan Islam tadi, dahulukan adab, utamakan fardu ain, pilih ilmu fardu kifayah yang tepat. Nah ketika milih ilmu fardu kifayah yang tepat, inilah sekarang di tingkat perguruan tinggi ini yang penting nih. Begitu masuk perguruan tinggi, apa nih? Nah sekarang, ya menurut saya ya, sekarang ini ada bidang-bidang yang masih langka, yang belum kifayah ya, belum cukup, umat Islam masih perlu ya. Tentu yang pertama ya, misalnya sekarang ini ya, saya mengunjungi beberapa sekolah sekarang ini, itu banyak sekali sekolah-sekolah Islam itu yang memerlukan guru PKN yang baik, guru kewarganegaraan yang baik. Nah ini kadang-kadang jarang loh anak yang dia agak pinter gitu ya mau ngambil gitu kan kuliah pendidikan PKN ya, tapi kuliah ini pun itu bukan yang utama, kan yang kalau sekarang ya kuliah yang formal begitu dia belum dapat tuh Islamic worldview-nya ya, pengembangan kepribadiannya, akhlaknya ya, pemahaman ulumuddinnya ya, itu harus cukup ya. Jadi nah ini harus sama nih orang tua dengan anak tadi itu, ambillah ya, kata Rasulullah, kejar tuh, seriuslah kamu mengejar gitu ya, meraih apa yang bermanfaat bagimu, ikhlis ala ma yanfa'uka ya, semangatlah kamu meraih apa yang baik bagimu itu. Jadi jangan apa salah-salah, harus ada. Itulah namanya himmah ya, himmah, himmatul aliyah itu, cita-cita yang tinggi. Yang kedua kata Rasulullah ya, kalau sudah semua itu, wasta'in billah ya, mintalah tolong pada Allah. Ini Rasulullah mengingatkan pada kita ini ya. Resep yang kedua, kalau kamu sudah menentukan tujuanmu yang baik, cita-citamu bagus, tinggi gitu ya, ya kejar itu dengan semangat. Yang kedua, mintalah tolong pada Allah. Ya, kita di sekalian itu ya, para santri semua itu, tolong ini apalagi di bulan Ramadan nih, ini manfaatkan betul untuk berdoa. Ya, ad-du'a silahul mu'min kata Rasulullah. Doa itu senjatanya orang mu'min. Ya, banyak hal yang insya Allah ya, kalau kita berdoa sungguh-sungguh, ya berdoa serius, ya di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Ya, dan apa namanya dilakukan dengan tadarruan wa khifatan ya, dengan khauf wa roja ya, terus jadi berdoa itu harus yakin ya, bahwa yakin Allah akan mengabulkan. Nah doa itu kalau kita memenuhi syaratnya ya pasti dikabulkan Allah ya, cuma Allah mengabulkan doa itu sesuai dengan kebaikan kita ya. Kadang-kala gini kan, Allah itu kenapa sih kok gak segera dikabulkan? Ya Allah minta uang 1 juta, turun 1 juta. Ya Allah hentikan hujan, hujan berhenti. Gak begitu. Allah itu maha bijaksana. Dalam doa kita, kita harus yakin bahwa Allah itu maha bijaksana. Dalam doa kita itu, kadang-kadang dikabulkan Allah, ditunda nanti. Ya. Yang kedua, dikabulkan Allah dalam bentuk yang lain. Ya. Tidak persis seperti yang kita minta. Ya. Asa antukhibu syai'an wa huwa syarrul lakum, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Allah sudah mengingatkan, mungkin kamu benci sesuatu padahal itu baik bagimu, mungkin ya kamu itu senang itu padahal itu buruk bagimu. Allah yang tahu ya. Itu kan banyak kisah-kisah begini. Nah ini tentang wasta'in billah ini, mintalah tolong pada Allah ya, para santri ini terutama para masuk Taqwa College, minta tolong pada Allah. Jangan begini, aduh saya gak mampu ya, saya gak bisa gitu, gak ada. Kita dikasih senjata ya. asal doanya juga yang manusiawi, ya kan. Jangan jangan minta ya Allah berikanlah aku sayap untuk bisa terbang, nah, itu enggak, itu enggak boleh doa begitu, ya Allah, ya Allah, ya kenapa kakiku cuma dua, berikanlah aku kaki dua lagi, gitu, enggak bisa, bukan begitu doanya. Doa tetap dalam batas-batas yang manusiawi, ya. Tetapi ya, doa ini pun juga boleh kita berikan semangat, ya. Lihat itu ya, saya sering ya mengungkap cerita tentang direktur Air Asia itu ya, Tony Fernandez, waktu membuat terobosan ya, apa namanya, pesawat dengan tarif penerbangan murah itu. Itu kan dia punya semboyan apa? Now everyone can fly. Gitu. Dulu naik pesawat itu orang-orang yang berduit saja. Kemudian Tony Fernandez merombak itu kan dengan semboyan dia. Ya, sekarang tiap orang bisa terbang katanya. Nah, dia pangkas semua biaya itu. Biaya tiket, biaya apa, makan, biaya macam-macam, travel gitu. Dia pangkas semua. Betul, sekarang di mana-mana bisa. Sampai maskapai-maskapai penerbangan yang besar ya, seperti Singapore Airlines, kemudian Garuda dan sebagainya itu, dia bikin penerbangan yang murah. Ah, semboyannya Tony Fernandez itu apa? Ya. Yeah. Apa? Mungkin ya. Think the unbelievable, dream the impossible, ya. Jadi apa namanya, berpikirlah kamu untuk orang yang mengatakan itu tidak percaya, ya. Think the unbelievable, dream the impossible, mimpilah kamu yang orang bilang tidak mungkin. Ya, sebetulnya itu bukan tidak mungkin, cuma rata-rata orang misalnya itu berpikirnya biasa-biasa gitu loh. Ya, dia berpikir yang in the box gitu kan. Nah, gitu. Jadi bukan out of the box. Ya, atau without the box gitu ya. Jadi udah berpikir tanpa kotak gitu sekarang ini gitu. Di era disrupsi sekarang ini. Ya kan? Ya kenapa enggak? Gitu. Saya teman-teman nanya waktu saya bilang Attaqwa College ini kampus terbaik di Depok. Kawan-kawan dekat saya bilang, masa sih? Kan di Depok ada UI. Loh iya, saya bilang, di Depok, menurut saya Attaqwa College. Loh kan di Depok ada UI. Lah itu urusan UI, saya bilang. Saya kan bilang di Depok. Ya, di Depok kampus terbaik menurut saya ya. Ya itu silahkan kan UI ada di Depok. Ya kan? Nah itu urusan UI. Urusan saya, ya saya yakin kampus saya terbaik. Kenapa terbaik? Loh, karena sesuai dengan konsep pendidikan dalam Islam. Ya, dahulukan adab, ya, utamakan fardu ain. Nah, pilih fardu kifayah yang tepat. Saya yakin konsep ini. Saya tahu ranking kampus. Saya pernah menguji ya satu calon rektor, ya, satu kampus besar lah di Jawa Tengah itu. Ada 5 calonnya, ada 2 profesor di situ. Kebetulan saya Pak salah satu panelis yang ngasih pertanyaan kepada para calon rektor itu, ya saya tanya, apa kampus yang ideal menurut Islam? Ya, kampus terbaik menurut Islam itu apa? Kan universiti itu dari Islam, dulunya jami'ah, kuliah. Dulu kampus ini dalam Islam itu tujuannya membentuk al-insan al-kulli. Ya, manusia yang baik, manusia sempurna. Jadi dulu ada sekalian kampus dalam Islam, nanti kampus konsep universitas dalam Islam itu diambil oleh Barat, disekulerkan. Apalagi di era industri, kemudian kampus itu direduksi lagi. Tujuannya hanya untuk mencetak pekerja. Jadi makin sempit tujuannya gitu. Dulu enggak, orang dulu masuk kampus dalam Islam dulu konsepnya Al-Azhar dulu ya. Kemudian yang di Fes, Maroko itu, Korowin. Dulu tujuannya jadi orang baik. Maka dulu orang masuk kampus di Al-Azhar dulu itu bukan tujuannya mau cari ya pekerja, enggak begitu. Di kampus itu dia mau jadi orang baik, mau jadi orang soleh, mau jadi orang alim gitu. Maka di kampus itulah banyak ilmuwan, orang belajar ilmu pada ini, ilmu pada ini. Mereka orang-orang yang memang niatnya nyari ilmu gitu. Nah, nanti mereka akan bekerja sesuai dengan bidangnya. Qul kullu ya'malu 'ala syakilatih. Itu konsepnya. Jadi pertama kali tujuan universitas itu bentuk orang baik dulu gitu. Nah, saya yakin itu. Saya yakin itu karena ini konsepnya benar kok. Dan konsep ini sudah teruji dalam sejarah. Melahirkan manusia-manusia hebat. ya, termasuk dia pendidikan tinggi. Rasulullah sendiri ngasih contoh pendidikan tinggi. Beliau mendidik orang-orang sahabat-sahabat beliau itu kan di level tinggi. Itu pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi itu pendidikan untuk orang dewasa. Jadi dulu Tony Fernandez yakin, lihat videonya Jack Ma. Sekarang bagaimana Jack Ma itu ya apa namanya bisa akhirnya membangun kerajaan bisnisnya Alibaba. Lihat kisah siapa itu yang menemukan WhatsApp ya. Orang mana Kroasia ya kalau saya tahu. Itu kan dia luar biasa perjalanannya itu. Makan aja asalnya dia susah. Ya. Jadi ini yang dalam era disrupsi ya, itu dikatakan apa namanya creativity. Kan pemerintah bilang 4C loh, sekarang kita udah masuk era disrupsi ini, kita perlu 4C. Satu, critical thinking. Ya, berpikir kritis, ya, berpikir jangan linear, berpikir dari multi dimensi, berpikir kritis. Kita perlunya sih kan. Sekarang menyikapi banyak informasi di media sosial kita ini, kita juga harus hati-hati, jangan asal informasi itu sesuai dengan keinginan kita, langsung kita share gitu. Kritisi dulu. Ya, kadang-kadang di berbagai grup juga nih, grup ustadz, grup apa ya, grup-grup aktivis Islam itu asal ada berita belum diverifikasi langsung disebarluaskan. Nanti dulu. Hati-hati itu. Kita harus kritis. Oh, dibilang begini-begini, ini dari mana sumbernya? Masuk akal enggak? Gitu. Ya, jadi harus diverifikasi. Ya, critical thinking. Yang kedua, creativity. Ya, creativity menghasilkan innovation, menghasilkan inovasi. Jadi kreatif, inovatif, gitu kan. Nah, kreatif, inovatif ini hanya mungkin dilakukan orang-orang yang memang dia merdeka berpikirnya. Ya, sebab itu hikmah dari Allah. Orang menemukan sesuatu, bisa mengkait-kaitkan. Ya, satu hal yang gak berkaitan, itu bisa dihubungkan. Ya, membuat sesuatu yang baru, gitu. Bisa, kenapa enggak? Ya, kreatif, inovatif. Ya, yang ketiga adalah komunikasi. Di era sekarang ini komunikasi yang sangat vital. Termasuk saya sekarang ini basic skill. Ya. Kemampuan dasar itu bisa berkomunikasi, lisan maupun tulisan. Ya, kalau enggak bisa dua-duanya ya salah satu. Ya, kalau enggak bisa tulisan harus lisan. Kalau enggak bisa lisan ya tulisan. Gitu. Kalau idealnya dua-duanya. Nah, yang keempat baru kolaborasi ya, atau cooperation ya. Harus bisa kerjasama di era sekarang ini, jangan egois. Ya, kalau kita mau sukses sekarang ini, di sini sekarang ini, kita harus mampu untuk merangkul banyak pihak. Ya, kerjasama, lihat yang bahkan yang penemu WhatsApp ini pun dia tidak sendiri. Ya, itu dia. Jadi saya masuk yang kedua tadi, resep dari Rasulullah tadi itu kan pertama semangat ya, meraih apa yang baik bagimu. Yang kedua, mintalah tolong pada Allah. Ini minta tolong ini penting. Ya, jadi ya pengalaman saya pribadi banyak hal-hal yang tidak terduga. Atau misalnya logikanya gitu ya, kita dapat itu 60. Ya, insya Allah kalau kita doa serius, sungguh-sungguh gitu, ikhlas, ya Allah akan kasih pertolongan kita. Ya, ditambah oleh Allah jadi 80 gitu, insya Allah. Tapi kalaupun tidak, kita yakin Allah pasti akan mengabulkan doa kita karena kita ikhlas. Yang kedua itu ya, jadi apa namanya wasta'in billah. Nah, yang ketiga ini resep dari Rasulullah, suksesnya apa? Wala ta'jizan. Jangan sekali-sekali merasa tidak mampu. Nah, ini ya nih, para santri nih, tolong nih, ya, jangan mengatakan aduh saya nggak mampu. Ya. Aduh, gak bisa, jangan. Kalau temennya bisa, berarti kita juga bisa. Wong sama-sama punya tangan, sama-sama punya otak, sama punya mulut gitu. Ya, semangat. Ya. Nah, nanti misalnya bisanya sekian persen, gak masalah. Tapi jangan belum apa-apa sudah menyerah. Ya, itu Rasulullah benci itu, ya. Makanya kita dikasih doa juga. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, ya, jauhkan aku dari ya apa, sikap lemah dan malas. Nah, itu. Ini dua penyakit ini yang menyebabkan orang itu apa ya, jadi lemah ya, jadi hina. Satu lemah, dua malas. Nah, itu riskan. Dan Rasulullah udah ngajari kita, jangan lemah dan jangan malas. Ya Allah, jauhkan aku dari sikap lemah dan malas. Waktu itu riskan coba ya. Bagaimana Rasulullah seorang diri ya di Mekah ya memberikan tentang sesuatu yang seperti peristiwa Isra Mi'raj itu kan, sampai bibi Rasulullah itu kan mengingatkan beliau, jangan di, nanti kamu akan diejek, akan dihina. Karena dia sudah tahu kan bagaimana Abu Lahab, Abu Jahal akan menghina Rasulullah. Tapi Rasulullah bagaimana ya mengabarkan sesuatu yang di luar pikiran orang-orang itu. Mengabarkan peristiwa Isra Mi'raj itu kan gak masuk akal waktu di mata banyak orang mereka. Akal-akal orang jahiliyah itu. Tapi masuk akalnya Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar As-Siddiq berpikirnya sistematis. Beliau sudah kenal betul, yakin betul bahwa Rasulullah ini, ya Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah utusan Allah. Pasti benar sudah. Ya, bagaimana waktu itu orang enggak sampai Rasulullah harus menceritakan akhirat coba. Di tengah dominasi materialisme waktu itu kan harus cerita tentang akhirat, kehidupan akhirat terus gitu. Datang orang Quraisy tuh cendekiawannya bawa tulang belulang manusia yang sudah rapuh itu di depan Rasulullah dihancurin tuh tulang belulang. Hey Muhammad ini nih katanya, kata dia, ini yang akan dihidupkan lagi tulang ini, gimana ngidupinnya? Ditantang Rasulullah dengan akal, dia mencoba berpikir rasional. Ya, itu turunlah surat Yasin itu, ya ayat berapa? 77 itu. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyil idzama wa hiya ramim. Ya, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Ya. Katakan Muhammad, itu kan gitu. Ya. Orang-orang ini orang sok gitu kan, orang-orang ini menjadi musuh Allah yang nyata. Dia lupa penciptaannya. Ya. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Ya. Tulang itu akan dihidupkan oleh zat yang pertama kali membuatnya. Itu tulang asalnya tidak ada. Diciptakan Allah menjadi ada kan. Dari yang tidak ada bisa menjadi ada. Apalagi mengadakan yang sudah pernah ada. Kan coba kan itu yang di logika yang dibangun. Cerdas sekali Al-Qur'an itu ngajari kita berpikir. Nah itu jadi apa ya tadi ya? Wala ta'jizan itu. Ya, ngadepin perang Badar ya di bulan Ramadan, masya Allah. Pasukan Islam itu hanya berapa? 315-an. Pasukan Quraisy itu dengan apa 1000 lebih ya, dengan kendaraan apa unta, kuda yang begitu banyak. Ya, sehingga Rasul apa yang dilakukan Rasulullah kemudian ingat baca kembali doa perang Badar itu, masya Allah. Rasulullah itu sampai, tapi Rasulullah itu nggak hanya berdoa saja loh, lihat aja beliau itu. Sampai mengatur strategi, ya kan, tempatnya di mana, ya. Nah ini contoh waktu itu kan, kalau model kayak sekarang pakai lembaga survei itu, nggak ada perang Badar. Siapa yang mau kalau disurvei dulu, nanti kekuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan dengan Quraisy menang mana, gitu. Ya sewa lembaga survei. Ya orang waktu itu gimana logikanya gitu kan, ini nggak menang ini. Tapi di situ kan berpikir Rasulullah itu, berpikir sesuatu yang mereka tidak sangka kan. Dia tuh dalam perang Badar itu ya, strategi Rasulullah itu seperti apa. Dalam perang Uhud juga sebetulnya begitu, cuma karena tidak disiplin pasukan panah itu akhirnya kalah. Nanti dia terus dalam perjalanan peradaban Islam itu banyak orang enggak terpa lagi dalam perang Yarmuk setelah Rasulullah wafat ya. 5 tahun umat Islam sudah setelah Rasulullah wafat sudah menaklukkan kota Yerusalem. Sudah mengungguli peradaban Romawi. Orang terkejut semua itu. Ya, dunia waktu itu kaget. Ini apa ini? Sampai waktu itu ada dialog pasukan Romawi ini, komandannya itu udah tahu kalau orang Arab dari dulu itu sukanya mereka itu katanya ngerampok, nyegat itu gampang, kasih aja makanan gitu. Mereka berpikirnya begitu. Jadi sudah berpikir rendah, ini orang-orang Arab nih, bangsa Arab nih rendahan. Ya. Ketika Khalid bin Walid dihina seperti itu, ya kan? Udah berapa mintanya berapa? Nanti saya kasih semuanya. Ya salah satu komandan pasukan Romawi itu dalam perang Yarmuk. Apa kata Khalid bin Walid di situ? Ya. Kami ini bangsa yang sukanya minum darah manusia. Ya, dan kami dengar darah orang Romawi itu lezat. Itu enggak terpikir sih. Dulu orang-orang Romawi itu memandang rendah karena lah orang Arab ini gampang, kasih duit beres kan gitu, ya kan? Kasih. Ini enggak, yang dihadapi ini bukan itu. Ini orang-orang ini perang itu untuk cari kemuliaan, untuk cari syahid. Itu yang mereka enggak pernah ngadepi seperti itu. ya. Kalau sekarang orang kuliah itu mau dapat gelar, mau cari kerja gitu ya. Sekarang kalau saya bilang kalau masuk Attaqwa College, kalau kamu begitu nggak usah di sini. Di sini nggak begitu. Ya, biasanya kalau kuliah di kampus Islam itu udah nggak ada gelarnya, ya nggak ada ininya, itu biasanya gratis, ya. Banyak teman-teman yang pesantren tahfidz itu gratis, gratis. Saya bilang kenapa gratis? Itu mahasiswa itu ya, kalau dia diterima di satu kampus umum yang katanya prospek kerjanya bagus, mereka ada yang sampai jual sawahnya, ya, jual rumahnya. Tapi begitu dia belajar Quran, belajar tafsir, belajar Islamic worldview, ya, belajar sejarah peradaban Islam, itu dianggap gratisan, dianggap murahan. Nah ini cara pandang yang salah. Ya, jadi kalau kuliah itu cari ilmu sungguh-sungguh, jadi orang soleh, jadi orang berpikir benar, jadi orang akhlaknya benar, itu dianggap itu murahan. Nah itu yang nggak benar. Cara berpikir ini yang harus diubah. Ya, cara berpikir begitu nggak boleh begitu. Ya kecuali nggak mampu bayar, kan gitu. Maka di Attaqwa College ini kan kita out of the box. Ya, kalau berapa bayarnya, saya bilang bayarnya 2,5 juta sebulan, ya, atau 3,5 juta atau 4,5 juta atau semampunya. Maksudnya semampunya itu kalau 10 juta sebulan mampu, ya bayarlah 10 juta gitu loh. Semampunya itu, nah dia kan notasi semampunya itu, kalau mampunya 500 bayarnya 500, mampunya 200 200, ya gak apa-apa, mau mampunya 200 mau apa. Kalau memang gak mampu juga tapi dia mampu, apa, secara akhlak bagus, intelektual bagus gitu ya, silahkan ya, tapi jangan, nah tapi kan kita sekarang ini banyak yang orang aneh ya berpikir itu. Kalau ngeluarkan uang gitu ya untuk pendidikan anak ya, itu eman orang Jawa, sayang gitu lah ya kan. Padahal semakin besar dia bayar itu, semakin besar pahalanya. Kalau mampu ya, saya bilang gitu. Jadi kalau bagi saya sih, anak kuliah gitu ya, bayar berapa, kalau sama mampu bayar aja, itu pahala, itu jihad itu. Itu tabungan apa, amal itu apa ya, besar sekali pahalanya membiayai anak untuk mencari ilmu yang bermanfaat itu. Ya, jadi keliru kalau saya lihat dari sekarang ini, loh, kalau bisa kecil-kecil, nah itu salah cara berpikir. Ya, salah cara berpikir. Kecuali saya bilang tadi memang enggak mampu apa pun dibuat. Memang Allah enggak mampu ya sudah, kita pun kan di sini begitu ya, di pesantren Attaqwa ini, ya bagi yang enggak mampu ya silahkan mengajukan keringanan gitu. Ya. Insyaallah nanti Allah kita doakan akan memberikan rezeki gitu. Karena kita niatnya baik. Jadi Allah begitu ya. Jadi tiga nih resep dari Rasulullah tadi ya. Pasang cita-cita yang tinggi, kemudian semangat meraihnya, gitu kan. Yang kedua doa ya, jangan lupa. Terus berdoa pada, minta tolong pada Allah, jangan mengutamakan minta tolong yang lain ya. Kemudian yang ketiga adalah jangan merasa lemah, jangan merasa enggak mampu. Pesimis ini bukan mental anak Islam ini. Ya, orang Islam bukan begini. Dan yang keempat, ya, ada satu lagi nih Rasul. Jika kamu tertimpa sesuatu yang tidak kamu ingini, jangan mengatakan andekan. Nah, ini. Umat Islam itu kita diajak berpikir ke depan. Jangan meratapi masa lampau. Wah, jangan saling menyalahkan. Kamu sih kemarin begini, makanya begini. Ya, dulu saya maunya kuliah begini, anu sih ibu, sih bapak sih begini. Ah, itu enggak ada begitu orang Islam. Ambil keputusan, ya kan? Ternyata sungguh-sungguh, loh hasilnya kok enggak seperti itu. Nah, jangan kata Rasulullah, jangan mengatakan lau fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Andaikan dulu aku begini-begini maka jadilah begini, enggak begitu. Walakin qul qaddarallahu lana. Ya, wa ma syaa'a fa'ala. Katakan ya, apa yang ditakdirkan Allah. Ini yang ditakdirkan Allah. Ini pasti baik. Ya, lihat, ya kan? Videonya Jack Ma itu apa dia bilang? Kita harus belajar dari kesalahan demi kesalahan. Jadi orang sukses itu adalah orang yang selalu belajar dari kesalahan demi kesalahan. Dia bilang, kita selalu berbuat salah. Dan belajarlah, kata dia, dari kesalahan-kesalahan itu. Saya pikir, ini benar ya Jack Ma ini. Dia bukan Muslim loh ini, ya. Jadi jangan pesimis, jangan lihat masa lalu, belajar ke depan terus, gagal terus, bangkit lagi, gagal terus, ya, bangkit lagi. Nah itu yang diajarkan Rasulullah ini. Jadi Rasulullah SAW itu sudah ngajarin gitu kan. Ini loh, ya kan, saya pikir ini juga nilai-nilai universal ya. Kalau orang menerapkan seperti ini, semangat ya. Tapi kita ada satu tadi itu yang gak, orang kafir gak punya, apa itu? Mintalah tolong pada Allah. ya. Nah, ini jangan sampai ya resep sukses dari Rasulullah ini kita abaikan. Ya, terutama ini untuk para santri ya, para mahasiswa atau college ini, tolong ini diresapi betul ya, insyaallah kita belajar dari kalau apa namanya kegagalan, belajar di kesalahan terus-menerus ya, supaya kita makin maju. Ya, kita makin sukses menjadi orang yang bermanfaat ya. Itu khairun nas anfa'uhum linnas ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ada kekurangan ya. Selamat berbuka puasa dalam waktu yang tidak lama lagi insyaallah, dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah SWT, dan juga kita semua berdoa mudah-mudahan COVID-19 ini ya, corona ini segera diangkatlah. Kita mohon pada Allah, karena virus ini yang ngirim Allah. Ya, ini ada yang melawan corona, melawan ini virus kok dilawan. Ya, masa itu mintalah tolong pada Allah. Kita jaga diri kita ya. Sunnah-sunnah apa ya, manusiawi itu kita jalankan. Cuci tangan, social distancing dan seterusnya kita jaga. Ya, memperkuat imun tubuh kita ya, kita jaga. Ya, demikian, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.